Kembali Anda bersama dengan saya, Dr. Liao, untuk mempelajari Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita tiba pada Injil Markus pasal 4. Dan puji syukur kepada Tuhan hari ini atas kasih karunia-Nya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kita sangat bersyukur atas semua ini. Dan harapan saya, pendengar sekalian, juga demikian. Ada di dalam lingkup kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami tahu kasih-Mu kepada kami amat besar. Dan kasih-Mulah yang telah membawa kami sebagaimana kami adanya hari ini. Dan sekalipun mungkin di antara kami ada yang sakit, kami tahu di dalam sakit penyakit itu ada kasih karunia-Mu. Bapa, kami ingin mempelajari firman-Mu. Berkati akal budi kami dan juga hati kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Markus pasal 4. Mari kita melihat Injil Markus pasal 4. Dan Pak Alkitombuku akan membantu kita membaca Injil Markus pasal 4 dari ayat 1 sampai dengan ayat 20. Silakan. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu Ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu Ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kamu orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengarkan firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini perumpamaan Tuhan Yesus yang diajarkan dan tercatat juga di dalam Injil Matius pasal 13 yang sudah pernah kita bahas. Yang berbeda sekali di sini adalah di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, di situ Tuhan Yesus memakai istilah kerajaan surga Dan di sini dia memakai istilah Markus mencatatnya, atau Petrus mungkin mengkhotbahkannya, memakai kerajaan Allah. Nah, sesungguhnya apakah beda kerajaan Allah dengan kerajaan surga? Jadi pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, yang jelas ini bukan salah catat, tetapi ada kesengajaan di dalamnya, karena untuk menekankan makna yang secara khusus. Di dalam Alkitab kita akan temukan terminologi, yaitu kerajaan surga, kerajaan Allah, keluarga Allah, dan jemaat Tuhan, atau jemaat yang ada di muka bumi ini. Jadi, apakah beda empat terminologi itu? Ketika Alkitab memakai kerajaan surga, memakai istilah kerajaan surga, maka yang ditekankan adalah lokasi di mana kerajaan yang di surga sana. Jadi, ketika Alkitab memakai istilah jemaat Tuhan, nah itu artinya yang ada di bumi sekarang ini, yang di sini. Jemaat eklesia itu yang ada di muka bumi ini. Jadi kerajaan sorga itu kerajaan yang ada di sorga sana. Sedangkan jemaat Tuhan itu adalah yang ada di muka bumi ini sekarang. Lalu keluarga Allah itu terdiri yang mana? Ya, yang di sorga dan yang di bumi. Gitu. Ya, keluarga Allah terdiri yang di sorga dan yang di bumi. Lalu kerajaan Allah yang mana? Kerajaan Allah, ketika memakai terminologi kerajaan Allah, maka penekanannya itu adalah kepada kepemilikan atau hubungan di mana orang-orang yang masuk dalam kerajaan Allah, ini sebuah lingkup, berarti lingkup rohani. Sebuah lingkup rohani yang mencakup yang di sorga maupun di bumi, di mana Allah diakui sebagai raja. Allah diterima sebagai raja mereka. Jadi ketika Alkitab memakai istilah kerajaan Allah, maka yang ditekankan itu adalah lingkup rohani. Sedangkan ketika Alkitab memakai keluarga Allah, maka yang ditekankan itu adalah relationship, hubungan. Hubungan antara setiap orang dengan Allah, atau orang yang telah diselamatkan, yang menjadi anak-anak Allah. Jadi begini, keluarga Allah dan kerajaan Allah itu hampir sama, tumpang tindih, ya, luasnya hampir sama. Nah, yang satu relationship, yang satu lingkup rohani. Tetapi kerajaan surga itu ada di dalam keluarga Allah atau di dalam kerajaan Allah, tetapi dia di surga. Sedangkan jemaat Tuhan ada di dalam keluarga Allah dan juga ada di dalam kerajaan Allah, tetapi dia di bumi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian maka harapan saya pendengar sudah paham apa itu kerajaan Allah dan apa itu keluarga Allah yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Nah, pada kesempatan ini Markus mencatat, ya, khotbah Tuhan Yesus yang disampaikan melalui perumpamaan, yang sebenarnya inti khotbah ini adalah rahasia kerajaan Allah. Jadi rahasianya, nah, waktu itu jemaat belum go public, walaupun sudah di start sejak oleh Yohanes Pembaptis, tetapi jemaat lokal belum go public, belum diumumkan. Hari Pentakosta lah jemaat itu go public. Tapi jemaat itu dimulai sejak Yohanes Pembaptis membaptis orang yang bertobat dan percaya kepada Injil. Nah, jadi jemaat lokal masih dalam di bawah permukaan, sedang dibina oleh Tuhan Yesus, sedang dipersiapkan fondasinya, yaitu para rasul adalah fondasi jemaat. Oleh sebab itu masih disebut itu rahasia. Jadi rahasia kerajaan Allah sebenarnya adalah jemaat lokal. Nah, kita lihat Tuhan sebenarnya dalam perumpamaan ini memberitahukan bagaimana caranya jemaat lokal itu didirikan. Bagaimanakah sebuah jemaat lokal itu berdiri? Sebuah jemaat lokal melalui pemberitaan firman Tuhan. Seperti di sini diumpamakan dengan penabur benih. Ya, jadi pemberitaan firman Tuhan adalah seperti seorang penabur benih, katanya ya. Seorang penabur benih yang menaburkan benihnya, ya benihnya bisa jatuh di berbagai lokasi, begitu. Dan berbagai lokasi ini Tuhan Yesus pakai untuk mengumpamakan berbagai macam orang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang pembangunan jemaat yang benar atau ya pendirian gereja lokal yang benar itu harus melalui penaburan benih firman Tuhan. Bukan dengan cara sepertinya ini kita undang artis begitu ya dan lain sebagainya. Itu akan menghasilkan jemaat yang datang untuk mencari hal-hal yang sensasional ya. Dan kalau jemaat dimulai dengan cara yang demikian, maka jemaat itu akan terdiri dari orang-orang yang sesungguhnya tidak lahir baru. Mereka bukan orang yang cinta kebenaran. Dan Tuhan mencari orang yang cinta kebenaran untuk ya, membangun jemaat lokal. Nah, itulah sebabnya dia sampaikan melalui perumpamaan. Di mana di ayat yang ke-12, di situ ada dikatakan, murid-muridnya tanya, lo mengapa pakai perumpamaan? Ya. Dan Tuhan Yesus berkata, kepada kamu ya diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan ingin membedakan orang yang datang kepadanya untuk kebenaran atau untuk sekerat roti. Tuhan ingin membedakan orang yang datang kepadanya untuk supaya diselamatkan jiwanya atau untuk disembuhkan badannya. Tuhan ingin membedakan antara orang yang datang kepadanya adalah orang yang untuk menyaksikan hal-hal sensasional atau seorang yang datang ingin mendapatkan kasih karunia Tuhan, ingin mendapatkan kebenaran rohani. Sampai hari ini sebenarnya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh, ini adalah hal yang sangat patut untuk kita camkan. Kita mau orang datang kepada Tuhan untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan sekerat roti? Maka kebenaran rohani ini pasti akan tertutup bagi dia. Dia tidak akan mungkin mengerti akan kebenaran. Karena kedatangannya bukanlah untuk kebenaran. Tetapi kedatangannya untuk sekerat roti. Dan sekerat roti itu akan menghalangi matanya sehingga sekalipun melihat, dia tidak dapat menanggap. Sekalipun mendengar, roti itu telah menyumbat telinganya, dia tidak mengerti. Sehingga dia tidak berbalik ya, dan mendapat ampun. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ada gereja, gereja-gereja yang menganut faham supaya gereja itu harus memakai approach yang dynamic equivalent, ya, kalau bisa dikatakan demikian. Yaitu apa penyesuaian diri kepada dunia ini supaya orang-orang dunia yang berdosa, yang hidupnya kacau, tidak merasa sungkan untuk datang. Jadi gerejanya dibuat mirip-mirip ya, dengan diskotik. Dengan lagu-lagunya yang modelnya begitu. Ya. Mendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mengapa di Radio RBK ini diputar lagu-lagu hymn yang sungguh agung sekali? Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apakah pendengar menikmati atau tidak lagu-lagu yang diputar di radio ini. Karena saya sangat salut dengan kebijaksanaan dari RBK ini. Luar biasa. Ya. di Jakarta ada stasiun radio yang demikian hebatnya. Mengapa? Kalau kita menurunkan derajat lagu-lagu rohani kita, sehingga lagu-lagu rohani kita sudah sama hitsnya, sudah sama dia punya alunannya semuanya, musiknya itu sama dengan lagu duniawi, lama-lama ya, memang orang berdosa di luar sana, memang orang-orang yang membenci Allah di luar sana, mungkin mereka bisa datang, tetapi mereka datang, mereka melihat, mereka tidak akan menanggap. Mereka mendengar, tapi mereka tidak akan mengerti. Mengapa? Karena mereka datang bukan untuk mendapatkan kebenaran. Dan gereja yang demikian, yang dimana cara bernyanyinya sudah seperti cara dunia bernyanyi, biasanya saya katakan hanya ada dua kemungkinan. Kalau gereja kamu tidak dapat dibedakan lagi cara bernyanyi dengan cara dunia bernyanyi, maka tinggallah dua kemungkinan. Yaitu gerejamu sudah semakin duniawi, atau dunia sudah semakin rohani. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan, gerejamu sudah semakin duniawi, atau dunia sudah semakin rohani. Kalau menurut Anda, mana yang benar? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, diberikan karunia untuk mengerti perumpamaannya. Karena apa? Karena murid-muridnya datang bukan untuk mendapatkan sekerat roti. Matius meninggalkan meja cukainya. Kalau dihitung-hitung secara finansial, dia rugi besar. Satu hari Matius bisa dapat berapa duit di situ? Dia akan rugi besar kalau dihitung secara materi. Tetapi dia datang kepada Tuhan sama sekali bukan karena materi. Celakalah orang yang datang ke gereja untuk mendapatkan berkat materi. Celakalah, saya katakan. Celakalah orang yang datang ke gereja hanya untuk disembuhkan penyakit jasmaninya. Celakalah dia. Karena dia akan terhalangi matanya untuk memahami perkara rohani. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada gereja dengan satu motivasi, yaitu untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendengarkan kebenaran. Karena itulah sebabnya gereja harus menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu diungkapkannya di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15, bahwa jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi, jemaat yang digembalakan oleh Timotius, kata Paulus, itu adalah jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Kalau Anda datang kepada Tuhan dengan maksud untuk mendapatkan kebenaran rohani, maka matamu akan melihat dan menanggap, dan telingamu akan mendengar dan mengerti, sehingga Anda bisa berbalik dan mendapatkan ampun. Tetapi sebaliknya, jika Anda datang kepada Tuhan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, kesembuhan jasmani dan lain sebagainya, saya biar Tuhan tidak sembuhkan. Kalau saya sakit kanker, Tuhan tidak sembuhkan saya, saya tidak apa-apa. Ya. Mengapa? Karena kalau saya mati, saya bukan pergi ke neraka kok. Saya mati, saya pasti masuk surga. Jadi malah itu saya akan lihat sebagai satu berkat Tuhan, cara dia memanggil saya untuk meninggalkan kesengsaraan di dunia ini. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi sikap kita kepada Tuhan ya, itu sangat penting sekali. Bagaimana kita memahami kebenarannya. Dan kita lihat di sini katanya, gereja yang benar didirikan melalui penaburan benih firman Tuhan, bukan melalui hal-hal sensasional yang lain-lain. Dan kita tidak datang mencari berkat jasmani. Kita juga tidak mencari berkat materi. Ya, celakalah orang yang datang ke gereja untuk mencari berkat materi. Datang ke gereja untuk supaya bisa jadi lebih kaya. Tidak. Tidak, sudah. Mereka melihat perjanjian lama. Ada sukses teologi yang mengajarkan bahwa seperti Abraham dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, maka kalau Anda dikasihi Tuhan pun pasti akan diberkati Tuhan secara materi. Tidak demikian, saudara. Tidak demikian. Di perjanjian lama Allah memakai simbol. Segala sesuatu diajarkan secara simbolik ya. Oleh sebab itu kekayaan materi dipakai juga sebagai salah satu simbol Allah mengasihi dan menyertai. Tetapi di perjanjian baru, kita menyembah di dalam hakikat. Ya. Tidak lagi di dalam simbol. Jadi tidak ada lagi simbol yang demikian. Ya. Rasul Paulus miskin sekali. Sangat miskin. Ya. Apakah Tuhan mengasihinya dan menyertainya? Sudah pasti. Dan kita lihat Matius seorang pemungut cukai. Ya, kemarin kita sudah membahas. Dia tinggalkan meja cukainya. Secara materi dia rugi banyak, saudara. Tetapi dia mendapatkan perkara yang sangat indah, yaitu kekayaan rohani, harta rohani yang jauh-jauh lebih mahal dari harta materi. Dan juga dia, kalau orang datang ke gereja untuk perkara duniawi, untuk kesombongan, ada banyak orang datang ke gereja untuk mendapatkan hormat, supaya di gereja dia bisa berperan, ya, menjadi pengurus, ya, majelis, jadi ini gayanya kayak dia berkuasa di gereja, ya, dan lain sebagainya. Oh tidak, Tuhan mau orang di gereja ini bukan berkuasa, dan gereja digembalakan oleh gembala. Gembala itu bukan yang sewenang-wenang berkuasa. Gembala itu membimbing jemaatnya ke jalan yang benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam pemberitaan firman itu, benih itu, ya, ada yang jatuh di tepi jalan. Yang dia jatuh di tepi jalan itu, katanya, langsung dipatuk oleh burung. Nah, seperti firman Tuhan yang didengar oleh sebagian orang, ya, enggak sampai masuk ke dalam hati, sudah langsung dipatuk oleh burung. Dipatuk oleh burung apa? Ya, ya orang-orang yang memberi nasihat, ah, jangan kamu percaya. Ah, ini begini, ini begitu. Langsung dipatuk oleh burung. Sehingga firman itu bagaikan benih yang tidak tumbuh di dalam, di hati orang itu. Kemudian ada orang yang bagaikan atau diumpamakan sebagai tanah yang berbatu-batu. Mereka menerima firman, katanya. Menerima firman, bergembira. Tetapi karena dia model tanah yang berbatu ini hatinya, sehingga tanah yang berbatu karena tanahnya tipis, jadi tanaman itu tidak tumbuh, benih firman Tuhan itu tidak tumbuh dengan baik di dalam hatinya, akarnya dangkal sekali. Yang macam begini, kalau matahari bersinar, ya panas datang. Di sini Tuhan Yesus umpamakan penganiayaan oleh karena firman itu datang, ya, maka sebentar lagi tanaman itu layu. Jadi ini penganiayaan oleh yang disebabkan karena firman itu. Bukan kesusahan yang sebelum ditaburin firman sudah susah, sudah memang susah. Bukan. Maksudnya, karena firman itu, karena dia percaya firman itu, maka dia dianiaya. Kemudian dia murtad, katanya. Berarti orangnya tadinya sudah percaya. Orang percaya masih bisa murtad. Oh, bukan saya yang ngomong itu, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian Anda lihat lagi, yang taburnya, yang jatuh di tanah yang ada semak duri, katanya. Semak duri. Wah, semak duri ini tumbuh, ya. Cuma di semak duri jadi tidak bisa berbuah lebat, ya. Karena dia di semak duri. Dia dihimpit oleh kekhawatiran dunia dan kekayaan, katanya. Dan ini, kekhawatiran dunia dan kekayaan. Rupanya ada dua macam semak duri ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau Anda semakin kaya, semakin banyak uang, dan tidak semakin cinta Tuhan, saya katakan mungkin hidup Anda seperti di semak duri. Ya, semak duri itu artinya, firman Tuhan tidak bisa bertumbuh dengan benar, dengan baik, dan tidak bisa berbuah lebat, ya, karena dihimpit oleh kekayaan dan kekhawatiran dunia. Seharusnya kita menjadi hati yang keempat itu, yaitu hati seperti tanah yang subur, yang dimana firman Tuhan jatuh di situ dan tumbuh lebat, ya, dan sungguh buahnya luar biasa banyaknya, lebat sekali buahnya, dan dia sungguh berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, katanya 100 kali lipat, menjadi tempat yang subur bagi firman Tuhan. Pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kita kembali melihat, ya, sepatutnya lah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, hatinya seperti tanah yang subur sehingga menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan demikian maka gereja akan berdiri, jemaat akan berdiri melalui penaburan benih ini, dan jemaat akan berdiri bukan hanya sekedar berdiri, tapi akan teguh, dan kemudian menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Sehingga ketika orang-orang di muka bumi ini tidak tahu lagi di mana ada kebenaran, mereka tahu di gereja itu ada kebenaran. Dan bukan hanya ada Injil yang diberitakan terus, ada kebenaran Alkitab, firman Tuhan, tetapi orang-orangnya juga hidupnya benar semuanya. Sehingga jemaat itu, artinya seluruh komponennya, adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Oke, Pak Alkitombuku akan membantu kita membaca lagi, yaitu perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran yang di dalam ayat 21 sampai dengan 25. Saya persilakan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau dibawa di tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Di sini Tuhan mengajarkan sesuatu yang berkenaan dengan orang Kristen dan jemaat lokal juga. Orang Kristen pribadi secara pribadi memang adalah pelita. Dan apalagi digabungkan menjadi satu jemaat, dia adalah sebuah lampu yang Tuhan ingin supaya sinarnya bisa menerangi dunia ini. Jemaat lokal adalah sebuah kota yang terletak di atas bukit. Dan tiap-tiap anggota di dalamnya tentu adalah lampu-lampu yang ada di kota itu. Dan tidak ada lampu yang ditaruh, dan direncanakan ditaruh, ditutup gitu, ya, di bawah gantang. Ya, tidak ada. Tapi semua orang menyalakan lampu, itu akan ditaruh di kaki dian. Ya, itu, kalau lilin itu ada pot lilinnya gitu, jadi ditaruh supaya dia cukup tinggi, karena semakin tinggi dia akan menerangi semakin jauh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini Tuhan mau berkata bahwa orang-orang yang bagaikan tanah yang subur tadi, hatinya itu menerima firman Tuhan, maka dia akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah, dan melaluinya jemaat lokal akan berdiri. Dan kemudian, ya, dia akan bagaikan juga terang yang memancarkan sinarnya. Dan dengan demikian, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka banyak orang akan menikmati cahaya yang dipancarkannya. Dan betul, ya, sekarang ini, di zaman ini, ya, tidak ada yang perlu disembunyikan. Semuanya diungkapkan. Sampai nanti di surga lebih lagi, segalanya akan terungkap. Dan keinginan Tuhan juga supaya kita menyatakan apa yang salah dan menyatakan apa yang benar. Ya. Orang Kristen adalah orang yang tulus. Orang Kristen adalah orang yang menyatakan apa yang salah dan apa yang benar. Karena apa? Karena itulah keinginan Tuhan. Karena itulah fungsi cahaya. Cahaya itu menyinari, tidak pilih-pilih. Dia bersinar, ya, semua yang ada di dalam ruangan itu, yang ada di dalam ruangan yang gelap itu, ketika sebuah cahaya, ketika satu lampu dibawa masuk, semuanya akan diterangi, tidak bisa dipilih-pilih. Jadi semua orang akan mendapat sinarnya. Dan Tuhan berkata, ya, barang siapa yang bertelinga, dia harus mendengar. Kemudian Tuhan juga berkata bahwa, ya, dengan ukuran apa kamu mengukur, maka itu akan diukurkan kepadamu. Oke, okay? Bolehkah kita mengukur segala sesuatu di muka bumi ini? Pasti, dan kita harus melakukannya. terutama pengajaran-pengajaran, tiap-tiap gereja memiliki pengajaran, dan kita tahu pengajaran ini bagaimana? Bolehkah kita mengukurnya? Oh, harus. Kalau tidak, bagaimana? Apa kita mempercayai semua pengajaran secara membabi buta? Nah, apakah kita babi yang buta? Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan. Kita bukan babi yang buta. Kita adalah manusia yang celik. Oleh sebab itu, janganlah mempercayai segala sesuatu secara membabi buta. Apakah semua gereja pengajarannya sama? Oh, jelas tidak. Ya, karena yang mengajarnya berbeda. Maka pengajarannya bisa jadi berbeda. Dan kalau ada perbedaan, apakah kita perlu untuk mengetahui mana yang salah dan mana yang benar? Oh, harus. Kalau tidak, kita terlalu bodoh. Kita percaya begitu saja. Kita harus dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita harus mengukur. Lalu mengukur pakai apa? Pakai pengalaman kita? Oh, tidak boleh. Pengalaman kita beraneka ragam. Dan lagi pengalaman kita bersifat subjektif. Lalu mengukur pakai apa? Mengukur pakai khotbah pendeta kita? Oh, jangan. Ya. Kalau khotbah pendetamu benar, ya. Lalu mengukur dengan apa? Mengukur dengan firman Tuhan. Mengukur dengan Alkitab. Ya, oke, okay. Semua orang berkata bahwa dia berkhotbah dari Alkitab. Dia menyampaikannya dari Alkitab. Nah, kalau sudah demikian bagaimana? Berarti saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus memakai alat yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Tiap-tiap orang sudah diberi akal budi. Tiap-tiap orang. Dan kita harus memakai itu. Dan di tangan kita ada firman Tuhan, ada Alkitab. Lalu kita boleh mendengarkan pengajaran orang? Oh ya. Karena Tuhan ada memerintahkan orang mengajar, dan Tuhan ada mengangkat guru, dengan mengangkat gembala. Tetapi maunya Tuhan adalah kita tetap, ya, menjadikan Alkitab sebagai alat ukur. Kita sama-sama mengukur. Gembala kita berkhotbah di atas, di bawah kita pegang Alkitab. Kita mengukur. Kita sama-sama mengukur. Seharusnya dia membimbing kita untuk mengukur. Bagaimana mengukur yang benar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akal sehat yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk memahami firman-Nya. Dua alat ini sangat penting, yaitu firman Tuhan yang di tangan kita dan otak yang di dalam kepala kita. Dua ini harus diaktifkan. Kalau tidak, Anda bisa disesatkan. Kalau tidak, Anda tidak capai kebenaran. Kalau ada otak, ya, tidak ada Alkitab, kita tidak bisa ketemu kebenaran. Ya, kita tidak bisa ketemu kebenaran. Nah, itulah keadaannya orang-orang yang punya otak tapi tidak percaya pada Alkitab. Mereka tidak akan ketemu kebenarannya. Dan kalau ada Alkitab, tidak ada otak. Dan bagaimana? Coba Alkitab ini kita kasih sama anjing. Bukan dibacanya dan direnungkannya. Ya, paling-paling kalau dia terheran-heran, dia akan menggonggonginya. Ya, lebih buruk lagi mungkin dia akan mengunyahnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kita kasih karunia. Dan katanya, camkanlah, ya, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena katanya, siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mempunyai apa ini? Siapa yang mempunyai keinginan untuk mengerti perkara rohani, kepadanya pasti akan ditambahkan. Dan siapa yang tidak mempunyai keinginan untuk memahami perkara rohani, untuk memahami perkara yang bersifat ilahi, maka apapun yang ada padanya akan diambil, termasuk akan mencabut nyawanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya sungguh sangat prihatin melihat cara hidupnya orang-orang di akhir zaman ini. Yang mereka pedulikan hanyalah uang, uang, uang, uang. Uang melulu. Mereka mengejar itu. Dan memang keadaan dunia menjadikannya demikian. Yaitu apa? Oh, sekarang ini sifat konsumtif manusia luar biasa. Dan juga dunia yang teknologinya berubah sedemikian cepat. Anda beli komputer sekarang di Mangga 2 mungkin, ya. Barusan aja Anda bawa pulang itu sudah tidak up to date. Dan Anda sedang beli pun sudah keluar yang model baru. Demikian juga handphone mungkin. Ya. Bagaimana Anda mungkin mengejar teknologi? Anak, jika Anda mau mengejar itu, berapa dana yang mesti? Oleh sebab itu orang cari uang dan tidak pernah cukup. Dan dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia punya. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hal itu menyebabkan banyak manusia tidak ada waktu untuk memikirkan perkara rohani. Di dalam hatinya tidak ada tempat, tidak ada ruang kosong lagi untuk perkara ilahi. Oh, sangat kasihan. Sehingga dia tidak mempunyai apa-apa yang bersifat keinginan terhadap perkara yang rohani. Dan, kalau tidak punya itu, apa yang ada padanya akan diambil. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan masuk pembahasan dari ayat 26 sampai 34. Ya, dua perumpamaan lagi. Pak Alkitab Buku akan membantu kita membaca dari ayat 26 sampai ayat 30 dari Injil Markus pasal 4. Injil Markus pasal 4, 26 sampai 34. Silakan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dan dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Bagi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui dua perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan dua macam jemaat yang berdiri sebenarnya. Yang pertama dia berkata itu adalah seperti benih yang ditaburkan di tanah dan benih itu kemudian orang itu tidur ya, kemudian pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tumbuh bulir akhirnya jadi buah dan kemudian tibalah saat menuai di mana benih itu sudah menjadi buah hasilnya kemudian dituai dan demikianlah sebuah gereja itu berdiri. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, yang perlu dicamkan oleh seorang penabur benih, yang perlu dicamkan oleh seorang pemberitaan Injil adalah bukan bagaimana caranya orang itu datang dan lain sebagainya. Yang perlu dicamkan itu adalah beritakan Injil dan membajaklah dengan serajin-rajinnya dan beritakanlah Injil sebanyak-banyaknya dan biarlah Tuhan yang menumbuhkannya. Biarlah Tuhan yang menumbuhkan benih firman Tuhan yang sudah kita tabur itu. Dan kita tidak tahu ya. Dan kita tidak boleh kecewa. Jikalau di akhir zaman ini ternyata benihnya banyak yang dipatuk oleh burung ya. Ternyata burungnya banyak sekali misalnya. Dan ternyata juga tanahnya sangat berbatu ya. Dan kita hanya bisa berdoa. Biarlah kiranya tanahnya itu seperti tanah yang hati manusia itu seperti tanah yang subur sehingga akan tumbuh benih, akan tumbuh tanaman itu dan kemudian berbuah lebat. Dan sampai pada akhir zaman ketika penuaian sudah matang, ketika itu buah sudah matang dan dilakukanlah penuaian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maka akan ada satu kegembiraan di saat melakukan penuaian. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau orang datang ke gereja ini, ya, kalau orang seseorang datang ke gereja mendengar firman Tuhan kemudian menjadi anggota jemaat, sebenarnya itu belum hari penuaian. Ini adalah hari menabur, di mana hari memberi pupuk supaya tanaman itu tumbuh dan kemudian bisa menghasilkan buah. Dan pada waktu sangkakala berbunyi, Tuhan datang di angkasa dan kita akan naik. Nah, itulah hari penuaian itu. Dan sekarang ini baiklah kita. Kita menjadi pekerjaan Tuhan yang rajin menabur. Dan biarlah tanaman yang sudah ada ini kita pupuk dan supaya mereka bisa menghasilkan buah yang lebat. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, namun kita lihat perumpamaan yang satunya lagi. Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa kerajaan Allah atau rahasia kerajaan Allah atau sebenarnya ini jemaat lokal ini, ya, dia mengumpamakan itu seperti hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Biji yang kecil katanya, paling kecil, ya. Kemudian tumbuh dan menjadi pohon yang besar katanya, ya. Menjadi pohon yang besar. Dan mana ada itu sayuran sawi bisa jadi pohon besar punya. Itu terjadi mutasi gen yang luar biasa. Kalau sayuran sawi lalu akhirnya berubah jadi pohon beringin gitu ya. Nah, bagaimana itu ya? Kalau pohon beringin banyak burung yang akan bersarang di situ ya. Kita tahu di pohon beringin bukan hanya burung bersarang di situ, banyak katanya banyak jin-jinnya katanya. Saya sih enggak percaya itu. Dan banyak iblisnya katanya di situ. Kalau pohon beringin itu begitu. Karena apa? Saking lebatnya ya, sehingga apa? Wah, ini pohon ini Tuhan Yesus umpamakan pohon besar ini. Ini bukan hal yang positif. Burung-burung ini di hampir seluruh Alkitab memakai burung untuk menggambarkan iblis-iblis ini. Untuk menggambarkan hal-hal yang negatif. Ya. Jadi ada gereja yang mulanya dari benih yang kecil gitu disetat. Tetapi kemudian akhirnya dia makin besar. Dan apa? Yang memimpin di sana itu adalah orang yang orang yang ini haus akan sesuatu yang megah gitu ya. Oh, segala-galanya dia mau yang megah. Yang megah. Jadi yang mau sesuatu yang sifatnya wah-wahan gitu lah, yang besar sekali, yang kecil dia enggak anggap ya. Yang kecil tidak mau. Akhirnya karena tendensi berpikir yang demikian ini, maka dia tidak menginginkan jemaat itu ada di banyak tempat, ada banyak gereja yang kecil di banyak tempat, tetapi semuanya dikumpulkan di satu supaya apa? Kelihatan megah sekali. Dan biasanya mereka yang demikian itu malah berkonsep bahwa kalau kecil itu yang Tuhan tidak sertai, kalau yang besar itu, nah itu baru yang Tuhan sertai katanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari mana datang konsep ini? Ini konsep dari dunia. Ini konsep teologi sukses ini ya. Ini konsep orang bikin mall. Mall yang hebat kan mall yang gede gitu ya. Ini konsepnya mereka yang bikin hal-hal yang bikin ini shopping center gitu. Shopping center yang hebat kan yang ramai gitu. Tapi sebenarnya gereja Tuhan tidak demikian. Gereja Tuhan diukur dari kebenarannya. Apakah gereja itu memberitakan kebenaran? Kalau gereja itu memberitakan kebenaran, maka gereja itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran yang kokoh kuat, yang sangat-sangat mantap. Karena apa? Karena ada kebenaran yang sungguh di dalamnya yang kuat sekali, yang akan menopang dunia yang sedang kacau balau ini. Maka itulah dia disebut tiang dan dasar kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengumpamakan, ya, ada gereja yang baik, ada gereja yang katanya tumbuh, ya, tumbuh Tuhan yang menumbuhkan, karena itu baik, itu benar, sehingga tanpa gembalanya, tanpa pemberita Injilnya menyadari, itu tumbuh sedikit-sedikit. Gereja yang normal tumbuhnya sedikit-sedikit, dia normal, ya, dia normal. Mengapa? Karena gereja yang benar tidak tumbuh secara kaget. Saya ingin menyampaikan kepada Anda demikian. Saya seringkali berkata kepada jemaat saya, kalau jemaat kita ini ada 100 orang, saya katakan, kalau jemaat kita ada 100 orang, kalau tidak sampai ya sekitar 75 orang yang betul-betul mengerti kebenaran, Tuhan mungkin tidak menambahkan jemaat lagi. Mengapa? Karena misalnya begini, jemaatnya ada 100 orang. Yang mengerti kebenaran enggak sampai 50. Atau yang mengerti kebenaran hanya 50 orang. 50 yang lain itu ikut-ikutan enggak ngerti kebenaran misalnya. Gitu. Yang tidak mengerti, jadi orang Kristen yang tidak mengerti. Lalu Tuhan tambahkan lagi 50. Sekarang komposisi di gereja itu menjadi bagaimana? Berarti 50 orang yang ngerti kebenaran, yang tidak mengerti jadi 100 orang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Gereja dengan komposisi 50 orang mengerti kebenaran, lalu 100 orang tidak mengerti kebenaran. Gereja demikian tinggal tunggu waktu akan menyimpang dari kebenaran. Mengapa? Karena mayoritas dari anggota jemaatnya tidak mengerti kebenaran. Oh pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu jemaat yang sudah ada harus belajar dan belajar. Belajar firman Tuhan. Harus bertumbuh. Supaya apa? Supaya mengerti kebenaran. Dengan demikian maka Injil yang kita beritakan akan menarik orang. Dan Tuhan akan tarik orang dan orang akan datang. Dan kemudian akan bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Dan bertambah banyak secara normal. Bukan bertambah banyak secara tidak normal seperti benih sawi menjadi pohon besar itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Katanya banyak perumpamaan yang itu diberitakan Tuhan Yesus Kristus katanya. Yaitu disampaikan ya. Tetapi tanpa perumpamaan katanya dia tidak berkata apa-apa kepada mereka. Dan muridnya yang menguraikan segala sesuatu secara tersendiri kepada mereka. Sungguh indah sekali kasih karunia Tuhan. Nah berikut terakhir kita akan melihat perikop dari ayat 35 sampai dengan ayat 43. Ya, 41 sorry. 41. 35 sampai 41. Silakan Pak Alkitab buku. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka juga sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat diingat oleh Petrus, mungkin sehingga dia sering mengkhotbahkannya, dan Markus sudah sering mendengarnya, sehingga Markus mencatat ini. Yaitu di mana peristiwa, di mana Tuhan Yesus suruh muridnya, mereka mau berangkat ke seberang danau lagi. Danau Galilea itu luas sekali seperti lautan, ya. Sangat luas sekali. Dan ketika sampai di tengah danau katanya, ya, itu ombak besar sekali menghantam perahu mereka. Ya, karena danau yang begitu luas, jadi kalau ada angin kencang, yang ombaknya besar sekali. Sedangkan perahu mereka itu adalah perahu nelayan. Dan Tuhan Yesus katanya, Tuhan Yesus sedang tidur, ya. Di bagian lain juga dikasih tahu, ya, Tuhan Yesus sedang tidur, ya, di bagian belakang. Nah, iblis memang memakai segala cara untuk mengganjal proyek atau apa yang direncanakan oleh Allah. Di mana kita ingat ketika Tuhan Yesus diuji oleh iblis dan Tuhan Yesus tidak jatuh. Dan di situ dikatakan bahwa iblis mengundurkan diri dan menunggu saat yang tepat untuk maju lagi menghantam. Jadi iblis ingin supaya Tuhan Yesus tidak disalibkan di atas kayu salib. Tetapi mati tenggelam mungkin. Ya, mati tenggelam di danau itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dia iblis berusaha segala macam cara. Kadang-kadang dia lupa bahwa ini Allah yang maha kuasa. Sehingga ketika kapal mereka hampir tenggelam, nah ini khasnya Petrus. Oleh sebab itu Injil Markus ini adalah catatan khotbahnya Petrus yang didengar oleh Markus. Lihat ya, apa yang disampaikan di dalam Injil Markus ini beda dengan yang lain. Nadanya Petrus ini ada sedikit ini marah kepada Tuhan Yesus. Mengapa dia tidak peduli katanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Itu gayanya Petrus. Petrus ini kocak, mendengar sekalian ya. Dan di dalam rombongan itu dia yang banyak bikin ketawa mungkin. Nah, perlu juga ada orang macam demikian supaya suasananya enggak tegang gitu ya. Dan mungkin ada banyak ketawanya dan ya ada banyak hal-hal yang lucu ya. Kita ingat ketika Tuhan Yesus cuci kaki murid-muridnya itu. Dan Petrus bilang, jangan cuci kaki saya. Nah, Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang tidak saya cuci kakinya, dia tidak ada di dalam bagian ini. Wah, Petrus dengar begitu, lalu ini bilang, nah, kalau itu kepala juga. Ya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, lucu kan. Ya. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, yang sudah mandi, enggak usah cuci kepalanya, cuman kakinya saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Di sini Tuhan Yesus, lihat, dikatakan, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan bangun. Dan Tuhan hanya berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Dan danau itu menjadi tenang. Dan, ya, diam, mendengarkan dia. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di sini katakannya, mereka menjadi takut, katanya ya. Mereka menjadi takut. Ya. Mereka tidak bisa tidak percaya kepadanya. Dan ini adalah catatan dari seorang saksi mata. Dan hari ini, jikalau ada orang tidak percaya kepada Yesus Kristus, bahwa ia adalah juru selamat yang datang dari Allah. Bahwa dia adalah juru selamat yang Allah sudah rencanakan sejak Adam dan Hawa. Dan Alkitab ini adalah kesaksian para nabi dan para rasul. Kalau apa yang kita sampaikan hari ini tidak dipercaya oleh mereka, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak perlu berkecil hati. Mereka bukan tidak percaya kepada kita. Mereka tidak percaya kepada kesaksian nabi dan rasul. Hari ini saya memberitakan Injil, dan saya memberitakan Injil terus-menerus. Dan banyak orang yang percaya, dan banyak orang yang tidak percaya. Dan tentu kita tidak perlu berkecil hati. Mengapa? Karena mereka bukan tidak percaya kepada kita. Jadi kita tidak perlu menunjukkan bahwa kita itu hebat melalui minta kepada Tuhan, berikan saya kuasa untuk melakukan mujizat supaya mereka takut kepada saya. Oh jangan. Nah, itu kita masuk dalam perangkap iblis. Tidak. Yang kita beritakan hari ini adalah kesaksian para nabi dan para rasul. Ya. Kalau orang tidak mau menerima pemberitaan kita, mereka bukan tidak percaya kepada kita. Mereka tidak bukan tidak percaya kepada saya. Mereka tidak percaya kepada kesaksian rasul dan nabi. Dan itu ada hukumannya. Itu ada resikonya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lihatlah para rasul yang ada di perahu itu, mereka takjub. Mereka tahu ini pasti bukan sembarangan pribadi yang bersama dengan mereka. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dialah yang menciptakan danau itu. Dan dialah yang menciptakan angin yang bertiup. Dan dia yang menciptakan air. Dia yang menciptakan segalanya. Dan semuanya patuh kepadanya. Sekalipun semua itu bukanlah itu sesuatu yang bernyawa. Melainkan air, angin. Tetapi karena kuasanya sedemikian rupa, semuanya takut kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Engkau datang menyelamatkan kami. Seharusnya kami memberikan diri kami untuk diselamatkan dan seharusnya kami mendengarkan kesaksian para nabi dan para rasul. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jikalau Anda mendapat berkat, maka sisihkanlah waktu. Setiap pagi kita akan membahas firman Tuhan. Dan besok kita akan bahas Markus pasal 5. Dan jika Anda sungguh mendapat berkat, beritahukanlah kepada teman-teman Anda. Biar lebih banyak orang mendapatkan berkat. Sampai di sini perjumpaan kita. Saya Dr. Liao dan mungkin Pak Alkitombuku. Kami sama-sama mengucapkan kepada Anda selamat pagi dan Maranatha.